dapatkan pacarmu itu. Kan ku coba lagi masuk dalam hatimu. Saling berikan tanda, tapi mengapa rasa belum sempurna? Mungkin karena ada dia. Padahal kamu yang selalu ada, sedangkan dia jauh di sana. Belum waktunya kau tahu isi hatiku. Belalah dadaku, kau tak temukan sesuatu. Bila kamu masih mau jalan denganku, jangan sampai dia tahu. Jangan sampai dia tahu.